Sama juga kita ceraikan isteri kita, dia kena tunggu apa? 3 kali qurut, 3 kali haid yang rajah. Sebagian fuqaha kata 3 kali suci, tapi ramai yang mentarjahkan 3 kali haid. Okey, tak apa, saya tarjahkan 3 kali haid macam Abdul Karim Saidan. Patutnya 3 kali haid adalah tempoh untuk isteri. Dalam 3 kali haid itu sebelum tamat kita boleh rojok. Anytime lah dia boleh rojok. Dia boleh rojok dengan perkataan, dia boleh rojok dengan perbuatan. Kan? Semuanya rojok. Kan? Kalau dia pergi setubuhi isteri dia pun, dia kata aku setubuh saya, aku tak rojok, dia kira serojok. Ha, dia kira rojok. Dia jangan nak main lawak jenaka gitu. Okey. Katalah dia meradangkan isteri dia ketika isteri dia mengandung. Patut dia tak buat endoh, dia tak boleh cerai isteri dia mengandung. Dia ceraikan isteri dia. Isteri dia mengandung 8 bulan setengah. Isteri dia terkejut dia ceraikan, telah lahir anak. Habis dah iddah. Habis. Duh isu settle, bini dia boleh menikah baru. Dia gigit jari, bawa dakai. Dan saya nak ceritanya ialah bagaimana para fuqaha, hatta kibarus sahabah, banyak kibarus sahabah, mereka juga kadang-kadang apa, terlepas hadis Nabi. Ini kan pula selain daripada mereka. Walaupun zaman hari ini macam kebanyakan hadis diketahui oleh fuqaha, kebanyakan. Bukan kerana fuqaha hari ini lebih hebat ingatan daripada yang dulu. Kerana buku-buku semua dah terhimpun, bahan dah sampai, kemudian ada teknologi, orang boleh cari hadis, banyak senang. Kebanyakan yang kita tengok, dia tahu hadis sana. Bukan dia alim sangat, tapi kerana teknologi membantu dia. Teknologi membantu dia, kan? Kita ada ramai ambil master hadis yang saya bila buat tengok waqulun hadis ni, waqulun hadis ni, bukan kerana dia hafal hadis, komputer dia hafal hadis. Komputer dia hafal hadis, dia tu sendiri tak ada, tak ingat pun kadang-kadang. Okey, kadangkala ahli ijtihad ulama bukan tak sampai hadis pada dia, sampai hadis tu pada dia, tetapi hadis itu di sisi dia tidak sahih. Hadis itu mungkin sahih, tapi di sisi dia tak sahih. Sebab apa tak sahih? Sebab mungkin rawi yang bawa mai kat dia ni zaman awal, jangan zaman kemudian. Zaman ni hak dopi ambil apa, sanad dalam masjid tu tak pakai, kan? Itu menyemakkan kertas dan nama mereka tidak termasuk. Imam-imam yang awal pada kurun yang kedua dan kurun yang ketiga dan kurun imam-imam yang awal, imam-imam fiqh dan hadis. Saya teringat perbahasan dalam silsilah Dhaifah tentang pakai seruan. Ni melencong tajuk. Teringat sanad, ada orang buat sanad pakai seruan ni, kan? Pakai. Bukan salah nak pakai serban, bagus ya pakai serban. Tapi pakai serban kena ambil sanad ni. Dia kata, "Ha, pakai serban dah sanad." Dia kata, "Aku pakai ada kain ni." Ada hadis palsu, Ibn Hajar palsukan banyak hadis tentang pakai serban. Siapa yang pakai serban, pahala dia yang 10,000, ada pahala 70,000. Dalam hadis kata Malaikat yang hadir semayang orang yang pakai serban, pahalanya berlipat kali ganda dibandingkan orang tak pakai serban. Pakai serban Jumaat berlipat kali ganda daripada yang tak Jumaat. Malaikat hadir menyaksikan orang yang semayang pakai serban tu pun pakai serban. Malaikat tu sendiri pakai serban. Saat dia kata 70, saat kata 10,000, macam-macam lah. Ibn Hajar tolak hadis ni. Ulama-ulama hadis kata, macam mana pahala pakai serban lebih banyak pada pahala semayang jemaah? Sehingga di sebahagian di negeri Arab, bila nak semayang, ikat serban. Habis sembahyang, buka serban baru balik dalam poket. Kan? Sebab dia rasa kalau orang tu jadi imam tak pakai serban, kurang. Tak apa orang tu jadi imam tak ada janggut, tapi jangan jadi imam tak pakai serban. Di sebahagian negeri lah. Kan? Sedangkan janggut ni lebih ada nas yang banyak supaya kita ada janggut. Sekurang-kurangnya ada lah janggut. Tentu ayat main pun bagi ada janggut. Yang saya kata bagi beza antara rupa kita dengan isteri kita. Supaya bila anak kita rabar malam-malam, dia tahu wajah ayah dia berjanggut. Seorang lelaki. Kan? Dan sunnah Nabi suruh bezakan. Tak mungkinlah hadis reban lebih banyak pahalanya daripada salat berjemaah. Okey. Kadang-kadang satu hadis sampai kepada satu imam, tapi jalan yang sampai melalui dia, rawi yang bawa mereka dia tu, ada rawi yang dia nilai di sisi dia yang dhaif. Bila rawi itu dhaif pada dia, maka dia bukan tak tahu hadis tu, tapi dia tak boleh, dia tak guna hadis tu di dalam menghukum keputusan yang dia nak buat. Jadi mungkin kita kata dia dapat, tapi dia dapat melalui jalan yang dhaif. Sedangkan imam lain dapat melalui jalan yang sahih. Maka imam ni pakai, dia tak pakai. Dia tak pakai. Banyak sebab. Ataupun contoh yang simple yang selalu saya buat, dia nilai tak sahih pada dia. Contoh macam sunat puasa 6 pada bulan Syawal. Majoriti para ulama semua kata sunat kerana ada hadis. Tapi Imam Malik dia kata tak sunat. Bahkan dia makruh kan. Bukan kerana dia tak dapat hadis, dia dapat. Tapi dia kata hadis ni tak sahih. Sebab dia pakai satu kaedah, iaitu hadis ini telah bercanggah dengan amalan ahli Madinah. Kenapa dia pentingkan amalan ahli Madinah? Ulama lain tolak pendapat dia. Al-Lais bin Sa'ad tulis surat kepada Imam Malik membantah pandangan Imam Malik berhubung dengan amalan ahli Madinah. Tapi Imam Malik melihat kerana amal ahli Madinah pada zaman dia kebanyakannya anak murid sahabat, tabi'in ataupun tabi'at atba'u tabi'in. Mestilah kalau sekiranya ni Madinah, ni Madinah Nabi, kalau benda tu Nabi buat, mesti sahabat dulu buat. Bila sahabat dulu buat, anak murid dia akan buat. Tapi bila hampa habang kat aku satu amalan, aku tengok mereka seorang pun tak buat. Imam Malik rasa syak. Dia kata tak sahih. Walaupun rawi dah, rawi ni mungkin keliru. Walaupun ada kemungkinan yang lain, mungkin Nabi sebut hadis tu, sahabat tu dengar, dia pergi tempat lain. Kerana sahabat kadang-kadang pergi ke sana, pergi ke sini. Mungkin Nabi sebut pada ujung hayat dia ataupun seumpamanya. Tapi Imam Malik kata tak. Kalau betul, mesti anak Madinah, Nabi ni turun temurun dah 20, dah 100, dekat 200 tahun dah Nabi, dah 100 lebih, dekat 100 tahun lebih dah Nabi dah meninggalkannya, tentu dah jadi amalan turun-menurun benda ni. Kenapa tak ada? Kenapa aku tak tengok siapa pun puasa 6? Hampa dia puasa? Itu andaian dia. Sebagian orang terima andaian dia. Bukan dia tak dapat hadis tu. Dia melihat hadis itu tidak sah. Kadang-kadang para ulama apabila mereka dapat benda yang sama, mereka dapat benda yang sama, tapi mereka melihat dengan penglihatan yang berbeza. Umpamanya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka kamu dan tangan kamu. Perkataan tangan ni mana tangan? Kan? Sampai tangan. Maka jangan heran ada orang yang kata sampai basuh sampai sini. Faqta'u aydiyahuma, kamu hendaklah potong tangan pencuri. Mana tangan? Sini. Dan ini menyebabkan berlaku khilaf apabila tidak ada sampai kepada mereka hadis. yatarabbasna bi salasatil quru, yatarabbasna salasatil quru, yatarabbasna salasatil quru wal mutallaqat yatarabbasna salasatil quru. Dan orang wanita yang dia yang ditalakkan, dia tunggu selama 3 quru. Quru ni apa? Suci ke haid? Khilaf. Itulah sebab-sebab berlakunya khilaf. Cumanya Nabi SAW larang satu perkara. Nabi tak benarkan orang yang tak tahu apa buat keluar fatwa. Di kalangan para sahabat kadang-kadang bagi pandangan silap. Nabi tak larang. Nabi tak marah. Nabi perbetulkan. Bilal cuba tukar segantang tamar dengan dua gantang tamar yang berbeza jenis. Nabi tak benarkan ini riba. Tapi Nabi tak marah Bilal. Adi bin Hatim bila dia dengar ayat Quran, hatta yatabayyan al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, sehingga nyata bagi kamu di antara benang putih dan benang hitam daripada waktu fajar. Dia ambil benang, dia tok tali, duduk tengok nampak tak nampak, baru Quran tambah minal fajr, daripada waktu fajar. Maksudnya perkataan tu dia faham lain, sedangkan dia sahabat Nabi. Nabi tak salahkan sebab mereka berisytihad dan apa yang mereka isytihad untuk diri mereka. Tapi once orang tu tak ada ilmu, dia keluarkan fatwa untuk orang, dan orang bahaya. Seperti kes seorang yang kepala dia cedera, lalu dia tanya sahabat lain, macam mana aku ni? Dia tanya kawan-kawan dia, macam mana aku ni kepala cedera ni, aku berjunub, boleh tak aku tak mandi? Dia berkata, jangan dah buat main, hampir mandi. Dan dia mandi dan dia mati. Berita ni sampai kepada Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud. Nabi menyatakan, qataluhu qatalahumullah ala inna shifa'ul 'ain as-su'al. Nabi kata sesungguhnya mereka telah membunuhnya, Allah membunuh mereka. Sesungguhnya ubat kejahilan itu hendaklah mereka tanya. Padahal mereka bukan bunuh, tapi fatwa yang menyebabkan mati. So ini adalah satu pengajaran bahawa jangan bagi fatwa ke orang sehingga menyebabkan orang jadi susah. Sedangkan ilmu kita dangkal. Kawan patah tangan, dia kata boleh tayamum. Tayamum apa? Bukan kata hang patah, Tuhan bagi patah, hang yang pergi langgar kereta. Dia pergi susahkan fatwa untuk orang. Kan? Hang kena pergi ambil cedera kau tu, sakit tak main. Kita susahkan. Bunuh diri Tuhan memanglah larang. Tapi bila berlumba motor tu dalam keadaan bahaya, naik kata jalan raya, haram dia. Dosa. Ibn Bas dalam sebahagian fatwa kata boleh masuk dalam bunuh diri tu. Kita tak disuruh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Nak naik lumba boleh, tapi kena tempat dia. Sahabat pun ada lumba kuda. Ini tempat mengganggu orang ramai. Tambah pisau kepala atas kereta orang nak berjalan, lagi bodoh. Itu selingan. Tak ada kerja. Tak bolehkah buat kerja yang bagi cerdik sikit? Bukan kita sokong mana-mana, tapi tak ada ke satu idea apa-apa yang hang boleh cakap bagi nampak cerdik sikit daripada hampir suar kepala hang tak kereta. Betul kan tu tak lenyek. Kan? Agama hatta berperang dengan kaum kafir dalam jihad. Islam tak suruh pergi tahan dada. Dia suruh ada senjata. Adakah kita pergi suruh? Tapi boleh lah. Maharaja lawak. Termasuk dalam semua perkara yang saya sebut tadi dan beberapa perkara lagi, banyak lagi sebab-sebab mengapa berlaku perbezaan pendapat di kalangan para para imam. Setelah mereka berbeza pendapat dan kemudian kita yang datang kemudian kita tengok perbandingan pendapat, ditarjihkan, dibincangkan, ada pendapat yang kita dapati dua-dua boleh pi. Ada pendapat yang kita akan dapati yang satu ni memang telah terlepas hadis. Ada pendapat yang kita dapati hadis yang dijadikan dalil itu memang ternyata dhaif. Maka dan banyak sebab lagi kita yang datang kemudian ini, atau ada pendapat yang kita dapati ada hadis yang menyokong majoriti hujah yang kuat tidak berpihak pada pandangan ini dengan bukti-bukti yang lain. Sebahagiannya mungkin bukti saintifik sendiri. Contohnya, di samping hadis tidak sahih tentang ambil ayak yang terdedah pada panah di musyammas, dikatakan makruh di dalam mazhab Syafi'i disebabkan kerana takut terkena penyakit sopak. Pertama, dari segi hadis tidak sahih dan dari segi saintifik pun tak terbukti boleh menyebabkan penyakit sopak. So apabila datang kemudian orang kita tengok semua ni, kita disuruh, Allah kata yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, mendengar perkataan dan mengikut yang baik. Imam-imam yang lepas, jika kita ternyata pada mereka yang datang kemudian dia telah ijtihad dengan ijtihad yang tersilap atau terlepas sepandang, kerana Nabi sendiri kata fa akhta'a, kan, maka dia salah. Bukan kita kata dia salah, Nabi kata ijtihad dan salah. Kita kata ijtihadnya salah, tapi kita tak hina dia. Kita kata bagi dia satu pahala. Kerana dia, dan kita memilih pendapat imam yang lain yang ijtihadnya lebih benar berdasarkan apa yang kita faham, apa yang kita baca daripada dalil-dalil yang dibentangkan oleh para muhakkikin, orang yang mengkaji pendapat. Jadi masalah setengah orang otak dia jam. Bila orang tak kata saya tak setuju dengan pendapat ni, saya tak terima pendapat ni, saya terima pendapat ni, dia kata kita hang lebih halim dah dia. Dia buat buah tu. Ini manusia dangkal. Hang jangan duk pi main kau ni. Hang ambil sekupang pi main jajau. Pasal benda ni cerita dia lain. Bukan cerita aku lebih pandai daripada dia, dia lebih pandai daripada aku. Cerita dia ada pendapat orang lain lagi yang telah bagi pandangan lagi. Dan ada pengkaji lagi, ada nas lagi. Bukan menyatakan dia bodoh. Orang tak pernah kata imam tu bodoh. Kalau dia bodoh, dia berdosa. Kita tak kata dia bodoh, kita kata dia alim, dia pandai. Tapi fa'akhta'a, dia tersilap. Disebabkan faktor-faktor lain-lain. Banyak faktor tadi. Dan kita meraikan, kita kata dia imam yang mulia, imam yang besar, imam yang agung. Tapi kita tak setuju pendapat dia dalam hal ini. Itu yang orang belajar. Semua orang dia tak faham, dia kata mereka ni tolak semua ulama. Pasal dia kena ulama tiga orang. Kacau. Ulama ramai, mujtahidin. Hak dok ada hak Malaysia dewan ulama ke ustaz ulama ke, dia panggil saya ulama, bukan sampai pada peringkat depa ni. Mujtahidin, ahli ijtihad. Ahli ijtihad. Dan ijtihad juga perlu disebut. Bukanlah nak ijtihad itu semestinya manusia kena macam Imam Syafi'i baru boleh ijtihad. Tak benar. Kalau nak jadi mujtahid mutlak, mungkin kena macam Imam Syafi'i, macam Imam Hanbali, macam. Tetapi manusia kadang-kadang dia ijtihad dalam bab itu sahaja. Dia buat kajian satu bab, bab tu je dia ijtihad. Dia tak ijtihad bab lain. Sama dengan mereka yang buat PhD, buat master, mereka dalam fiqh, mereka kaji satu bab. Lepas tulis tebal ni, mereka keluarkan satu keputusan. Mereka mungkin tak mampu ijtihad dalam bab lain, tapi bab tu dia pandai. Kerana dia telah kaji semua hadis dalam bab tu. Dia tengok semua kitab dalam bab tu. Kalau kita kata tak boleh ijtihad, hang kena jadi macam Imam Ibn Taymiyah kalau baru boleh ijtihad. Tak ada, tak ada faedah orang mengaji usul fiqh. Dan ini adalah perkara yang yang luas dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Boleh tak kita beramal dengan kedua-dua ijtihad berdasarkan situasi? Contoh, A ikut ijtihad ni, B ikut ijtihad yang lain. Berdasarkan keinginan dan kesuntukan masa. Jika satu pendapat itu kita lihat sama-sama kuat, boleh dipakai dua-dua perkara umpamanya, dan kesemua itu qaul imam, maka kita boleh untuk pakai pandangan-pandangan ini. Seperti mana disebut oleh Imam Syatibi, bahawa kadang-kadang satu qaul yang lemah pada satu zaman, dia kuat pada zaman yang lain. Bila suasana berubah, keadaan berubah, mungkin pada satu zaman imam ni kita boleh, ulama kata tak boleh, tak ada keperluan. Mai zaman berikutnya, memang pendapat itu ada keperluan untuk dipakai umpama. Bagaimana cara menghindari rasa marah dan penyakit hati? Marah, semua orang marah. Kalau orang tak marah, dia jadi robot, begitulah. Kan? Nabi sendiri marah. Fa ahmarat wajhu. Merah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak orang marah. Nabi kata, orang yang kuat itu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Maka banyak cara, sama ada orang tu ambil wuduk ataupun dia diam jangan bercakap, ataupun dia duduk. Karena bila kita marah, semua orang dia akan bercakap. Bila kita bercakap, kita akan keluar benda yang tak elok. Kita nak marah kat isteri kita, kat suami kita. Bila kita tahu marah sakit kita, bila kita reda marah, kita akan menyesal pada banyak perkataan kita. Sebab itu bila kita marah, kita senyap. Terus saya kata apa? Kan? Kalau kata pun terpilih, kalau kita mampu terpilih. Dan ada manusia ni, ada kebiasaan tak elok. Bila marah je, dia buat keluar perkataan tak elok. Kan? Semua. Daripada hak akhir zaman pun dia buat keluar. Dajjal lah apa semua. Sehingga daripada awal zaman iblis sampai dajjal. Daripada awal zaman hingga akhir zaman. Dia himpunkan semua. Semua keluar. Perkataan yang kita tak tahu makna dia. Sebagai makna kita tak tahu. Pelak. Kita tak tahu apa makna. Benda apa ni? Kan? Dan ini adalah, ini saya nak sebut kepada ibu bapa yang ada anak-anak. Kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kita akan ikut kita. Bila anak-anak kita pergi ke sekolah, kadang-kadang masalah, dia balik, dia akan tanya kita. Baba ataupun umi dia ataupun mama dia. Benda apa orang kata benda ni makna? Artinya dia tak tahu. Benda ni benda mencarut, dia tak tahu. Dia tak pernah dengar. Sebab kita tak pernah kata. Mungkin kita akan sebut satu perkataan. Melampau. Tak elok, tak cerdik, kita marah. Tapi perkataan kita tak habis tinggi, kita marah. Jangan melampau, kita umpamanya kita kata. So anak kita dia punya limit perkataan dia yang tu je lah. Dia marah pun dia tak ada perkataan, dia tak ada nak keluar, dia tak tahu. Tapi kalau jenis pak dengan mak, marah dia mencarut. Anak dia jadikan benda ni zikir. Kalau budak kecil boleh maki, dan dia tak pergi mana, artinya mesti dia ambil daripada family dah. Dia marah ke anak dia, punya dangkal. Tak ada akal orang yang marah kadang-kadang. Syaitan menguasai diri dia. Dia boleh kata ke anak dia, weh anak haram. Anak dia. Artinya yang buat benda haram siapa? Dia. Kalau dia tuduh. Ya, kalau suami dia kata anak haram, bapa kata anak haram, isteri boleh bawa kes pergi mahkamah. Dan qadi kena tanya dia, anak haram ni siapa yang buat benda haram ni? Kalau dia kata isteri dia, oh dia nak kena panjang ni dakwaan ni, boleh pergi hukuman. Kalau kita kata pada orang, weh anak haram, orang tu boleh buat dakwaan bahawasanya dia telah menuduh ibunya melakukan zina. Han tuduh dia anak haram. Kan? Orang tak tuduh benda yang berat. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Quran kata, kamu sangka dia ringan, dia di sisi Allah sangat berat. Tuhan tak benarkan perkataan ni. Tapi orang kadang-kadang dia kata, dan dia sebut benda yang orang tak mahu sebut dia. Ini adalah benda yang tak elok. Contoh teladan yang tak baik. Satu lagi, ini tuan-tuan tak ada lah, tapi yang rakaman ni boleh ambil. Antara perangai manusia yang tak elok ialah orang yang merokok diri dia. Dia rokok diri dia seorang-seorang satu hari, dia musnahkan diri dia. Dia merokok di khalayak ramai ataupun dia merokok di depan anak-anak dia. Bila dia merokok depan anak-anak dia, anak-anak dia sedut, budak kecil sedut. Dia membahayakan anak. Dia supposed to be a protector untuk anak family dia, pelindung untuk keluarga dia, seorang pelindung yang melindungi family dia. Dia isap rokok. Anak dia sedut. Kecil lagi. Lebih tak ada akal, lebih teruk. Duduk dalam kereta, tutup ni, buka sikit, isap rokok. Anak ada sebelah. Isteri ada sebelah. Kalau isteri bawa pergi ke mahkamah, kata saya terancam hidup saya kerana suami saya isap rokok dan saya langkat dan bayar. Kalau saya hakim, saya pasahkan. Panggil dia dulu lah, suruh taubat. Tak mau, pasahkan lah. Sebab dia membahayakan isterinya. Dia membahayakan isterinya. Lebih jahat lagi, apabila dia pergi hisap rokok di tempat khalayak umum. Orang tulis dah. Dilarang merokok. Gambar rokok pangkah. Dia tengok-tengok gambar rokok, teringat rokok terus buat keluar. Dan dia hisap orang sebelah nak makan sedut. Dia haram untuk dirinya, haram kerana dia telah menyakiti orang lain. Menyakitkan orang mukmin bighairi maktasabu, kata Quran. Menyakitkan orang mukmin di atas jenayah yang mereka tak lakukan. Kita sedut asap dia. Orang putih kaki hisap rokok tak? Tapi mereka lah ada peraturan. Di UK ada peraturan tak boleh hisap dalam bangunan, kena keluar. Dan undang-undang patut kena buat, orang isap rokok kita ambil gambar, dia mesti kena boleh bawa ke mahkamah. Nak isap, hampir isap tempat hang sendiri. Bukan kata boleh, mati seorang-seorang, jangan babitkan orang lain. Ini satu benda yang tak betul, tak patut. Kalau ada siapa-siapa yang duk dengar kuliah saya langsung dan tak langsung, kalau isap rokok, berhentilah merokok. Saya tahu kadang-kadang ada orang, ada beradik isap rokok. Tapi kita tak pernah reda isap rokok. Dan manusia, rokok ni satu kebodohan. Gambar rokok tu tunjuk macam-macam. Kan? Gambar jantung hancur lah, gigi rongai lah. Dia boleh duduk isap, duduk tengok, elok gambar ni. Kata. Saya tak tahu nak cadang muka siapa kat negara ni orang paling meluat sampai dia bubuh. Bubuh dia kotak rokok tu. Tengok-tengok, oh, aku tak berisau dah ada muka dia, ada kotak rokok ni. Kalau ada muka siapa-siapa, tolong cadang mai. Kita nak letak pergi di situ. Dia tengok muka dia ni, oh, aku tak nak. Kok Mamat hak kata Ibn Qayyim sesat tu, kok bubuh muka dia. Kok orang ramai orang tak isau, tak tahu. Ini teruk. Berhentilah benda. Dan harga orang kadang-kadang cari dalil kan, cari dalil, ada kitab mana kata rokok makro. Oh, orang tanya Diana pula. Siapa orang buat? Ada siapa minat kan? Apa itu al-wala' wal-bara'? Saya ingat saya dah boleh tengok sebahagian saya dahulu. Al-wala' ialah satu orang mukmin muslim, dia mengangkat Allah dan Rasul serta orang mukmin dalam kehidupannya. Wala', kesetiaan untuk Allah dan Rasul dan orang mukmin yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasul. Al-Bara bermaksud dia berlepas diri daripada sesiapa yang menentang Allah dan Rasul. Tak mungkin satu orang mukmin dia sayang Allah dan Rasul, dan masa yang sama dia sayang orang yang menentang Allah dan Rasul. Mustahil. Mungkin kita boleh bersembang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul untuk nasihat dan semua, tapi kita tak akan sayang. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Kamu tidak akan dapati, surah Al-Mujadalah, kamu tidak akan dapati wahai Muhammad, orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, mereka itu mencintai, menyayangi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, sekalipun orang yang tentang Allah dan Rasul itu bapa mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, mereka kaum kerabat mereka, mereka itulah orang yang telah ditulis dalam hatinya iman, orang yang ada dalam hati ini. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan yang diberi, yang Allah kuatkan dengan ruh daripada iman itu, mereka tak akan, saya cintakan Allah dan Rasul dan saya juga cintakan penentang Allah dan Rasul, tak mungkin. Ini konsep al-wala' dan bara'. Kita mungkin boleh duduk berdialog, sembang, tanya, pujuk dia, tapi kita tak cinta kat dia. Bukan tubuh dia, tapi penentangan dia terhadap, kufur dia itu terhadap Allah dan Rasul. Kita tak akan bersama. Boleh Ustaz jelaskan dalil yang menerangkan wanita haid ketika haid boleh memegang dan membaca Quran dan dilarang membuat demikian ketika janabah? Ini pun antara masalah khilaf yang macam tadi je. La taqra'ul Quran al-haid. Orang haid tak baca Quran. Tak boleh baca Quran. Hadis ni sebahagian para ulama terima, sebahagian tidak terima. Yang tak terima siapa? Yang terima mereka kata Ismail bin Ayyash, kalau dilihat dalam senarai dia punya kedudukan martabat rawi dia, dia pada darjah saduq. Yang ni boleh diterima. Saduq ni tidaklah seperti siqah, bawah sikit, tapi dia boleh diterima. Hadis dia boleh pergi kepada sahih li ghairihi, dan juga ada dia boleh pergi pada hasan kalau dia saduq yahim au yukhti, dia silap dan seumpamanya. Kalau dia saduq benar, tapi dia kadang-kadang keliru. Cuma dia ada ikhtalat. Ikhtalat ni maksudnya Ismail bin Ayyash dia keliru. Ada sikit penyakit keliru pada akhir umur dia. Al-Imam Al-Bukhari menyebut tentang Ismail bin Ayyash, jika dia menyebut hadis daripada ahli Hams di Syria, fa hadisuhu sahih, hadisnya sahih. Tetapi hadis Ismail bin Ayyash daripada Madani, daripada orang-orang Madinah, hadisnya dhaif. Disebabkan kekeliruan pada akhir hayat ini. Maka hadis haid ini termasuk yang tu. Maka ulama sebahagiannya menganggap bahawasanya tidak ada nas yang menunjukkan bahawasanya wanita haid dilarang membaca Quran berdasarkan kepada perbahasan yang ini. Nas ada tak? Nas ada. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata tidak sahih. Kerana masalah Ismail bin Ayyash tadi. Okey. Kalau dilihat kepada kitab hadis, memang kata Ismail bin Ayyash daripada Madani ini memang daif. Okey, dengan itu tidak ada dalil dalam hal ini melainkan satu hadis yang daif bahawasanya wanita haid tidak boleh membaca Quran. Maka tak dijadikan alasan. Cuma ada para ulama yang lain menyatakan ada hadis orang junub tak boleh baca Quran, orang haid masuk. Maka golongan ini juga menjawab bahawasanya junub tak sama dengan haid. Junub janabah kita pi mandi habis. Haid dah, haid macam mana? Haid tak boleh. Dia nak kena tunggu dia habis. Dan kemudian banyaklah perkara kalau wanita bila haid tak boleh baca Quran, terutama bulan puasa, dia duduk saja kadang-kadang. Tidur. Nak makan, orang makan, dia seorang boleh makan. Jadi dia tak buat yang lain. Semayang dia tak semayang, Quran dia tak baca, mungkin dia boleh zikir lah. Tapi ini ada kekurangan pada pendapat ni. Masalah ni khilaf seperti mana yang saya sebut tadi. Tetapi sebahagian para ulama menyatakan wanita haid boleh membaca Quran kerana hadis ini tidak kukuh untuk dijadikan larangan. Kerana asalnya boleh. Asalnya boleh. Lepas tu tuan-tuan kata, saya dengar tak boleh. Saya dah habaq tadi kan. Pendapat ini khilaf. Jangan nak buat terkejut tak. Macam mana kata boleh pula ni. Kacau. Ini bukan kelas tadika. Ini kelas pengajian tinggi. Ya. Jadi kalau siapa yang terima pendapat yang kedua, yang mendaifkan Ismail bin Ayyash Sankis ni, maka dia boleh baca Quran lah. Dia boleh juga mengajar Quran kalau dia guru Quran. Tapi dia tak boleh solat. Dia tak boleh solat. Ya. Memegang Quran tanpa wuduk juga masalah khilaf. Karena la yamassuhu illa mutahharu. Quran tak dipegang melainkan mutahhir, mutahharu. Perkataan mutahharun ini orang-orang yang bersih. Bukan orang-orang, mereka yang bersih. Mereka yang bersih dalam ayat ni, sebahagian kata semua. Tapi sebahagian para ulama kata, ayat ni sedang bercakap tentang malaikat. Maka, Quran tidak disentuh melainkan oleh malaikat yang bersih. So, ada di sini satu lagi, ada lagi dua pandangan. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Okey. Mereka yang kata tak boleh, mereka wa mari hadir lagi. La yamassuhu ila tahir. Hanya orang yang bersih yang sentuh dia. Kan? Mereka yang kata boleh, maka kata Nabi SAW pernah hantar surat menyurat kepada macam-macam orang. Mereka akan bawa surat. Surat-surat Nabi ada tulis Al-Quran. Hantar kepada maharaja, kepada apa semua. Mereka pegang, mereka tengok. Dan kalau sentiasa kena ada Quran, itu satu bebanan untuk orang membawa Quran, risalah Quran. Dan kadang-kadang kita tengok sehingga bila Quran sekepin, orang jumpa, orang kata kalau tak ada apa, tak ada wuduk, kena tikam dengan lidi yang kat macam ni. Lebih dahsyat lagi. Dan ini semua mereka kata menyusahkan dan berlaku khilaf pendapat di sini. Kerana masalah dalam menafsirkan ayat tadi. Cuma saya kata, macam Syekh Salah Khalidi kata, saya setuju. Kalau kita boleh ambil wuduk lah. Yang tu dulu. Cuma bila dah tak ada wuduk, kita perlu memegang Quran, kita pegang di atas qaul ini tadi. Di atas qaul tadi. Tapi bila masa kita mampu berwuduk, bila ayat pun dekat, ambil wuduk lah. Sekurang-kurangnya kita keluar daripada dalil yang berbagai itu. Dalil yang berbagai. Kerana kita tak boleh putuskan siapa yang lebih kukuh dalam masalah ini. Walaupun ada tarjih, tapi kedua-duanya telah memberikan alasan mereka. Macam tu juga wanita haid masuk dalam masjid. Jumhur kata tak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi ada pendapat para ulama yang menyatakan wanita haid boleh masuk ke dalam masjid. Antara yang menyebut pendapat ini ialah Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Ibn Hazm Al-Andalusi daripada Andalus, terkenal dalam kitab Al-Muhalla. Dia memberikan pandangan. Dia kata Nabi SAW kata kepada Aisyah, boleh buat semua illa antatufil bait, melainkan kau tak boleh apa? Untuk tawaf di dalam tawaf Kaabah. Kaabah tak boleh tawaf bagi orang yang haid. Yang lain dia nak sa'i, dia semua boleh. Tapi dia nak tawaf tak boleh. Kata Ibn Hazm kata, kalau nak tawaf, nak kena masuk masjid dulu. Masjidil Haram. Kenapa Nabi tak larang masuk masjid? Dia hanya larang tawaf saja. Logiknya, kata Ibn Hazm, daripada awal lagi Nabi kata dia tak boleh masuk masjid. Tapi Nabi tak habaq sebab bila nak tawaf kena masuk masjid. Tapi Nabi tak kata masuk masjid. Nabi kata jangan tawaf saja. Sedangkan perlu untuk bagi tahu dia jangan masuk masjid. Dengan itu Ibn Hazm kata, masjid-masjid tak apa selagi dia tak mencemarkan masjid. Demikian yang disebut. Pendapat ini minoriti, tapi ulama kemudian macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia sokong pendapat ni. Wanita boleh masuk masjid jika tidak mencemarkannya. Demikian Asy-Syaukani sebut pendapat ni juga, boleh masuk masjid. Apa pendapat dia nukil dalam Melo atau pendapat tentang boleh masuk masjid jika tak mencemarkan masjid. So kalau ada orang berbual, saya haid tak mau masuk masjid, kita janganlah paksa dia. Kemudian kita tengok, saya haid tapi saya pakai tolak wanita semua lengkap, saya nak masuk kerana saya nak ada urusan dalam masjid ni, kerana nak ni, kita juga tak boleh putuskan kepada dia awak haram berdosa besar. Kerana ini adalah pandangan di kalangan fuqaha. Kerana dalil ini, yang ni pun ada dalil, yang ni pun ada dalil, kerana tidak ada satu hujah yang putus dalam masalah ni. Pandangan. So ini ada dua. Jadi kalau tuan-tuan yang pergi masuk masjid, dia haid, dia tahu member dia sebelah ni sensitif sangat-sangat. Kalau habaq orang haid masuk masjid, macam kiamat nak berlaku kemarin dulu. So kita tak usah habaq kat dia. Mungkin kita masuk itu nak pergi dengar kuliah penting. Mengajak penting ni. Orang nak ajak pergi umrah. Kita nak pergi umrah isu besar ni. Dia pula mengajak dalam masjid. Member kata, han tak boleh masuk masjid. Kita tahu dalil ni, kita pergi masuk. Jadi ada qaul dalam hal ini. Ha? Lewat dah ni. Soalan ni kalau tuan-tuan kadang-kadang memang nasib lah yang mana dan lah. Jika kita hendak amalkan ayat-ayat ini, wa ayyub idnada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin, perlu dimula di mana? Ayat ni dia cerita, wa ayyub idnada rabbahu anni masani yadur, dan ayyub, siapa dah? Nabi Ayyub alaihi salam, idnada rabbahu, ketika dia menyeru Tuhannya, anni masani adur wa anta arhamur rahimin, aku ini telah disentuh oleh kemudaratan, engkau lah yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Kalau kita nak ditanya, kalau kita nak amal ayat ni, nak mula mana? Mula dengan anni masani adur, rabbi anni masani adur, wahai Tuhanku, aku ini telah disentuh oleh kemudaratan, wa anta arhamur rahimin. Ayub hak depan tu tak, inilah dia cerita. Ha? Dia cerita. Sedangkan engkau yang maling penyayang di kalangan yang penyayang. Bila kita solat berjamaah, perlukah kita rukun qawli fatihah kita baca di belakang imam? Ini pun satu lagi masalah khilaf. Ha. Khilaf saja. Cuma saya sebut, kita kalau tarjih, Ibnu Taimiyah dia agak tegas dalam masalah ni. Macam saya sebut dulu. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, baca Fatihah, la salah illa bi fatihatil kitab. Tak ada salat melainkan dengan Fatihah kitab. Hak tu tak ada perbincangan. Memang siapa pun tak bantah. Hadis. Okey. Bila kita sembahyang seorang, of course kita kena baca Fatihah. Bila kita sembahyang dengan imam, siapa baca Fatihah? Imam baca Fatihah. Riwayat yang kata bacaan imam itu untuk bacaan makmum, dhaif. Jadi tak boleh jadikan hujah. Cumanya, bila imam baca, Quran kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Tak kiralah di mana pun. Sekarang ni imam baca. Lepas imam baca Fatihah, imam baca surah. Imam baca untuk siapa dengar? Ha? Kau dia syok seorang-seorang. Dia baca untuk siapa dengar? Kenapa dia patut kuatkan? Kerana dia nak baca bagi siapa dengar? Nak bagi orang luar masjid dengar pakai speaker dah. Zaman tu bukan ada speaker. Siapa dengar? Makmum. Tapi kalau makmum duduk sibuk baca, tambah kena hak orang wasap. Alhamdulillah. Orang nak rokok ni tak rokok-rokok. Kalau makmum duduk sibuk baca Fatihah, imam baca untuk siapa? Walaupun masalah ni khilaf, saya beritahu. Ibn Taymiyah dia agak tegas dengan perkara ni. Tak payah ikut perkataan dia lah, tapi saya sebut. Dia kata orang yang baca, kadang-kadang macam kama salil himar yahmilu asfar, macam dengan keldai yang tanggung buku, dia tak tahu benda apa dia buat. Pasal apa kawan lu baca yang hang pun baca, dia tu baca untuk siapa? Ha? Tapi kita tak pakailah, tak sebut, kita tak ikutlah perkataannya tu. Tapi maksudnya logiknya, imam baca untuk makmum menghayati bacaan tu, tujuan tu. Di samping baca sebagai solat, kerana kita sedut, kalau tidak dia padan, dia diam, dia kuatkan supaya kita semua hayati bacaan itu. Tapi kalau kita semua tak hayati sebab kita sedang sibuk Fatihah, maka macam tidak memenuhi tujuan. Dengan saya sebut masalah ini masalah khilaf. Tetapi sebahagian para ulama menterjemahkan apabila imam baca, makmum dia. Habis itu saya bila nak baca Fatihah ni, masuk kelas tajwid lama ni. Rakaat ketiga ada, rakaat keempat pun ada, semayang sendiri pun ada, semua kena baca Fatihah. Ha? Kena nampak ya orang benda-benda kecil, pening dah. Okey, ada sebahagian soalan berhubung dengan bulan Ramadan dan seumpamanya. InsyaAllah sebelum Ramadan, dua siri itu pun sebelum itu, kita akan buat kuliah khas tentang puasa. Dan tuan-tuan akan hadir dan kita akan bahas tentang hukum hakam tentang puasa Ramadan dan perkara yang berkaitan dengannya, insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya ingat malam ni pun ada, kita cuba tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, saya ramai yang dah tahu yang ada tempat makan itu bukan kantin, itu bukan kantin berbayar, itu free. Jadi siapa saja boleh pergi makan. Dan saya tahu orang yang baru datang ni tahu, kena bayar apa? Dan tak kena bayar, makan saja. Cuma makan setakat yang ada lah. Dan kita cuba sediakan makan berdasarkan dengan kita mampu je lah. Orang tu sumbang sikit, orang ni sumbang sikit, sahabat-sahabat kita semua sumbang sikit untuk bagi semua orang boleh makan. Ada, kalau tuan-tuan makan habis, kita happy kan. Dan doa kepada orang yang bagi makan kan, at'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana. Allah bagi makan orang yang bagi kita makan, dan bagi minum pada orang yang bagi kita minum. Tolong doa lah, dah mengaji ni dapat pahala untuk kita, dapat pahala juga bagi orang yang bagi makan tu, supaya sunnah untuk kita. Allah tahu siapa yang bagi dan bagi pahala. Kita nak galak orang bagi. Jadi tuan-tuan yang rasa duit dia banyak lah, ni tak ada bayar GST, ni duit ada lebih sikit. Jadi duit ada sikit, kalau rasa nak sumbang, bawa makanan ke apa, tuan-tuan boleh tuih pergi letak di situ. Tak apa, insyaAllah ada lah orang makan. Kerana ni ada pelajar universiti, ada macam-macam yang mai, yang sagi ke tidak, dia pun semua makan, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita sambung kuliah pada minggu hadapan. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.